Tandaki ya rahmat. Berdoa kepada selain Allah hukumnya apa? Nah, Ismail. Berdoa kepada selain Allah hukumnya. Syirik. Nah, Abu Yusuf. Syekhuna Uqbil rahimahullah ta'ala terkadang bertanya seperti ini. Baik. Karena kuburiyun terkadang mengecoh. Barakallahu fiik. Jawabannya fihi tafsil. Baik. Karena ahlul yakni kuburiyun terkadang mereka berdalil dengan keumuman. Baik. Sampai-sampai kata Syekh berdoa itu artinya meminta, ya kan? Kalau Anda meminta ke teman Anda, apa itu syirik? Baik, akhirnya minta tolong antum angkat ini barang. Kan minta. Doa artinya at-talab, meminta. Barakallahu fiik. Meminta. Oleh karena itu didefinisikan tentang doa, doa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala bima la yaqdiru illallah. Minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala perkara-perkara yang tidak ada yang mampu untuk memenuhinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka itu dikatakan ibadah. Kalau Anda meminta saudara Anda untuk membantu Anda, ini tahu. Boleh jadi alal birri wat taqwa. Minimalnya perkara mubah. Paham barakallahu fik. Sehingga kuburiyun ketika ditanya bagaimana hukum dari tawaf di kuburan. Pol-polnya mereka mengatakan apa? Haram. Baik. Dan tidak mau sekali dikatakan itu syirik. Tidak mau sekali dikatakan itu syirik. Dengan alasan, apakah tawaf adalah apa? Keliling muter. Apakah setiap tawaf itu adalah ibadah? Nah, dia bertanya balik. Baik. Kalau Anda keliling pasar, apakah Anda mengibadahi pasar? Makanya tawaf di Baitullah dikatakan ibadah karena itulah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kondisi Anda tawaf di Baitullah dalam pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, maka itulah ibadah. Maka ketika Anda tawaf di kuburan tertentu atau tempat-tempat tertentu ta'ziman li sahibil qabr, maka itu adalah ibadah. Wa hadza syirkun akbar. Paham ini? Ialah syirkun akbar. Kau cuma sekedar keliling-keliling orang. Memang bukan ibadah. Ya kan secara bahasa. Secara bahasa kan keliling-keliling. Muter-muter. Orang mana bilang baron. Dari mana? Dari baron. Dari muter-muter. Apakah itu ibadah? Bukan ibadah. Tapi disertai dengan agung. Ah, pertanyaannya sekarang. Anda ketika tawaf di ibadah, apa yang Anda inginkan dan apa yang ada dalam keyakinan Anda? Barakallahu fiik. Mereka mau lari dari tuntutan ini. Barakallahu fiik. Mereka tidak mau sekali dikatakan apa? Syirkum billahi subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik. Terkadang kita mendengar perdebatan, barakallahu fiik. Perdebatan yang dilakukan oleh orang-orang tentang satu masalah, terkadang sahibul hak, muhik dia cuma karena kurang kemampuannya dia nampak kalah. Barakallahu fiik. nampak kalah dia karena kekurang mampuan dia untuk apa? Mengkanter syubhat. Barakallahu fiik. Dia digiring, dijebak. Sama seperti tadi, apakah setiap anak tawaf di sesuatu itu adalah ibadah? Kan begitu. Mestinya dibalik, apa itu tawaf? Yang dikatakan ibadah. Kan begitu. Tawaf yang dikatakan, kapan Anda melakukan itu kepada selain Allah SWT, itulah syirkum diri. Mestinya seperti itu. Oleh karena itu para a'immah kita mengatakan jangan pernah debat. Al-Imam Ahmad termasuk orang yang mengatakan jangan debat dengan ahlul dhalal. Kecuali kalau orang itu memiliki kemampuan yang sangat dan memang harus dia menghadapi orang-orang yang maka silah. Jadi mau tidak mau dia harus menghadapinya dan dia memiliki kemampuan untuk itu. Allahul musta'an. Walaupun ada diundang debat, terjadi perdebatan antara kuburiyun dengan Wahabi misalnya. Sufi Wahabi, di antara mereka memang dia alitul lisan, memang jago dia bersilat lidah. Barakallahu fiik. Oleh karena itu, hukum asalnya adalah menyampaikan dan silakan Anda jalan. Wallahul musta'an. Karena ada orang di antara mereka memang jago debat luar biasa, buriyun. Subuhat. Wallahul musta'an. Kita lanjutkan barakallahu fik. Qala rahimahullahu taala wa bil maghazi وفي مغازي بن إسحاق من زيادات يونس بن بكير عن أبي خلدة خالد بن دينار قال حدثنا أبو العالية قال لما فتحنا ترتس أتى تسترى وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت. Dikatakan oleh Abi Makhlad Khalid bin Dinar, disampaikan kepada kami oleh Abu Aliyah. Abu Aliyah menceritakan ketika kami menaklukkan Tustur. Wajadna fi baiti mali Hurmuzan, kami dapati di baitu mal Hurmuzan, yakni gudang atau perbendaharaan Hurmuzan, ada di sana sarir. Di sana ada ranjang alaihi rajulun mayyit. Di sana ada seorang yang sudah mati, inda ra'sihi mushaf. Di sisi kepalanya ada mushaf, ada kitab. Fa'akhadnal mushafa fahamalnahu ila Umar. Maka kami pun mengambil mushaf itu dan membawanya ke Umar. Pada alahu ka'ban fanasakhahu bil arabiyyah. Baik. Maka Umar memanggil Ka'ab dan menyalinnya ke bahasa Arab. Baik, karena bahasa sebelumnya bukan bahasa Arab. Fa'ana awwalu rajulin qara'ahu minal Arab. Maka akulah orang yang pertama yang membaca salinan itu. Qara'atuhu mithlama aqra'ul Qur'an. Aku membacanya sama seperti membaca Al-Quran. Fakultu li Abil Aliyah. Maka nafi. Aku bertanya kepada Abul Aliyah, apa gerangan yang ada dalam kitab itu? Qala siratukum wa umurukum waluhunu kalami. Perjalanan kalian, wahai sahabat Muhammad. Wa umurukum, yani umat Muhammad, ulhunu kalamikum, dan logat bahasa kalian. Wa ma huwa ka'inun ba'du, dan apa yang akan terjadi setelah itu. Kultu fama sana'atum birrajul. Terus apa yang kalian lakukan terhadap laki-laki yang kalian dapati itu telah mati? Qala hafarna lahu bin nahari 13 qabran mutafarriqah. Kami menggalikan di siang hari untuknya 13 lubang kubur. Falam makana billaili dafannahu. Kemudian di malam hari kami pun menguburnya. Fasawainal kubura kullaha linu'ammiyahu ala nasi la yambushunahu. Kami pun meratakan kubur itu semua 13. Kulluha linu'ammiyahu, semuanya agar supaya tidak diketahui oleh manusia agar supaya mereka tidak mengangkatnya kembali. Nabsh itu membongkar ulang. Barakallahu bikum. Di zaman dahulu ada orang-orang yang kerjanya ya membongkar kuburan, Nabash namanya. Untuk mengambil kain kapannya si mayit. Barakallahu bikum, Nabash. Pencuri kain kapan. Kalau ada orang mati, malam-malamnya dibongkar kuburannya, kemudian diambil kainnya, kemudian ditimbun ulang kain kafannya. Nabash. Barakallahu bik. Tujuannya agar supaya orang tidak membongkarnya. Qultu wa ma yarjuna minhu. Aku tanya, apa yang mereka harapkan dari mayat ini? Qala kanatis sama idza hubisat anhum barazu bisaririhi fayumtarun. Dulunya ketika air hujan berhenti, tidak ada hujan sekian lama, hubisat anhum, yakni karena sama wida hubisat anhum, yakni air hujan ditahan, tidak hujan berbulan-bulan, barazu bisaririhi fayumtarun. Mereka pun membawa keluar mayat ini bersama dengan apa namanya? Ranjangnya, dan mereka pun diberi hujan dengan itu. Fakultu man kunta tadhunnuna rajula. Man kunta tadhunnuna rajula, siapa gerangan laki-laki itu, si mayit itu yang kalian perkirakan, kira-kira siapa itu orang itu yang sudah mati ini? Kalau tidak ada hujan turun, dikeluarkan jasad untuk mereka diberi hujan. Qala rajulun yuqalu lahu Daniyal. Seorang yang dulunya dikatakan Daniel, nabi minal anbiya. Fakultu man kum min kam wajatumuhu mata. Qala mundu salatu miatisan. Dari sejak kapan kalian mendapatinya mati? Dari sejak 300 tahun yang lalu. Qultu ma kana taghayyara minhu syai. Apa gerangan yang berubah dari si mayit itu? Adakah sesuatu yang berubah padanya? Qala. Tidak ada yang berubah. Betul-betul sama seperti ketika dia mati. Tidak ada berubah. Tidak menjadi kurus, tidak menjadi kerempeng. Pari, segar. Demikian jasad para anbiya. Barakallahu bikum. Beda dengan jasad-jasad yang lain, walaupun misalnya tetap utuh, tapi dia sudah menjadi apa? Menjadi apa namanya? Kurus sekali, tinggal tengkorak yang berbalut kulit. Barakallahu bikum. Tapi jasad anbiya tetap apa? Pari. Pari itu ya seger. Barakallahu bikum. Illa syu'airat min qafah. Kecuali beberapa rambutnya di bagian belakang. Innaluhumal anbiya la tublihal ard. Sesungguhnya daging para nabi tidak akan dihancurkan oleh tanah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fa fi hadhil qissah ma fa'alahul muhajirun wal ansar min ta'miyati qabrihi. Berkata Ibnu Qayyim, fi hadhil qissah, kisah ini apa yang dilakukan oleh muhajirin dan ansar untuk ta'miyah itu mengaburkan dan apa ya, menghilangkan jejak jasad nabi ini. Barakallahu fikum, dengan menggalikan untuknya 13 kuburan di siang hari kemudian dikuburkan, tentunya apakah di satu di antara 13 itu atau kuburan yang lainnya lagi, kemudian setelah itu semua jadi tutup, itu barakallahu fikum orang tidak tahu yang mana sesungguhnya ini. Barakallahu fikum, namanya ta'miyah. Jadi ama itu artinya kebutaan, orang buta, orang tidak tahu di mana di antara 13 kuburan ini yang betul-betul ada di dalamnya jasad. Ta'miyata min ta'miyati qabrihi li alla yuftatana bih, agar supaya mereka tidak terfitnah dengannya. Walam yubrizuhu lid-du'ai indahu wa tabarruki bih, agar supaya tidak lagi mereka mengeluarkan jasad nabi itu dan berdoa di sisinya dan mengambil berkah padanya. Walau zufira bihi al-mutaakhir, walau zafara bil mutaakhiruna la jaladu alaihi bisuyub wala abaduh min dunil. Seandainya orang-orang belakangan ini mendapati jasad nabi ini, la jaladu alaihi bisuyub, mereka niscaya akan mencarinya, membelanya, bahkan mempertahankannya seandainya mereka memiliki dengan pedang-pedang mereka. La jaladu alaihi bisuyub, mereka akan merebutnya dengan pedang mereka dan mereka akan mempertahankan jasad itu dengan pedang-pedang mereka. Wala abaduhu min dunillah, dan niscaya mereka akan menyembah jasad ini selain Allah Subhanahu wa taala. Ngeri, barakallahu, ngeri. Seseorang kalau ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, seterang apapun dalil yang kalian bacakan kepadanya, mereka tidak akan pernah mau menerimanya. Dia paling-palingkan terus, oh itu artinya begini, maksudnya itu begini. Intinya dia tutup hati dia, barakallahu fiik, hingga tetap terus dengan keyakinan syirkiyah yang dia miliki. Nasallallahu salamat wal afiat. Ini yang dikatakan oleh Subhanahu wa taala, dhalla sa'yuhum bil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sesak mereka dalam keadaan mereka yakin bahwa mereka telah melakukan yang terbaik. Kan mengerikan. Maka silakan kita, barakallahu fikum, memuji Allah Subhanahu wa taala. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthan. Ingat terus nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga ucapan syukur itu senantiasa, pujian senantiasa muncul dari lisan yang berasal dari kalbu. Dengan mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, ada senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa Anda yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak umat-umat mati begitu saja. Mati begitu saja. Mempertahankan apa yang semestinya tidak perlu dipertahankan. Membela apa-apa yang tidak perlu dibela. Subhanallah. Baik. Wallahul musta'an. Kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepadanya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala wa huwa inkarum minhum lidzalika. Kata Syekhul Islam, inkarum minhum lidzalika, pengingkaran dari para sahabat untuk mereka. Karena itu, faman qasada buqatan yarju alkhaira bi qasdiha walam yastahibi syar'u qasdaha fa huwa minal munkarat. Pemangkas ada bukaatan, barang siapa sengaja-sengaja mendatangi satu daerah, satu tempat bukaah, yarjul khaira ikasliha, dia berharap kebaikan dengan mendatanginya, walam yastahi bisyari uqasdah, dan syariat tidak menganggap baik mendatanginya, bukan sesuatu yang mustahab, bahwa minal mungkarat, maka itu bagian atau termasuk kemungkaran. Anda datang ke suatu tempat mengharapkan kebaikan dari tempat itu. Ketika tidak ada anjuran syariat untuk mendatanginya, maka itu termasuk mungkar. Barakallahu fiik. Wa ba'duhu ashaddu min ba'd. Ya, tinggal tingkatan-tingkatannya. Barakallahu fiik. Ya, orang yang mendatangi tempat-tempat itu sesuai dengan keyakinannya, kan keyakinan berbeda-beda. Ya kan? Keyakinan orang berbeda-beda, latar belakang berbeda-beda, pengetahuan yang berbeda-beda, ajaran yang berbeda-beda, keyakinan yang berbeda-beda. Orang ziarah kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keyakinannya macam-macam. Barakallahu fiik. Orang naik ke Jabal Rahmah yang ada di Arafah, barakallahu fiik, dengan keyakinan yang berbeda-beda. Bahkan mencium Hajar Aswad sekalipun keyakinan orang berbeda-beda. Bahkan ada yang tidak pantas untuk kita sebut. Keyakinan yang sangat berkelabikum, jelek. Semestinya kita meyakini apa yang diyakini oleh para sahabat. tentang Hajar Aswad ketika kita apa? Menciumnya atau menyentuhnya atau memberi isyarat kepadanya. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, "Inni la'alamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa. Walau la anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbaltu kama qabbaltu." Aku sangat tahu bahwa engkau ini adalah batu, tidak bisa mendatangkan kemanfaatan dan tidak bisa mendatangkan kemudaratan dengan sendirinya. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium engkau, maka aku tidak akan pernah mau mencium. Begitu keyakinan. Bahwa mencium hanya semata-mata ta'abbudiyah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sama seperti ketika kita apa? Keliling di Ka'bah. Ta'abbudiyah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan menyembah Ka'bah sebagaimana dikatakan oleh orang-orang. Barakallahu fiik. Sama seperti kalau kita sini menghadap tembok, bukan berarti menyembah tembok. Barakallahu fiik. Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fahuwa minal munkarat wa ba'dahu ashaddu min ba'd. Sawa'un qasadaha li yusalli 'indaha aw li yad'u 'indaha aw li yaqra' 'indaha aw li yadhkura Allah 'indaha aw li yansuka 'indaha bi haythu yakhussu tilka al-buq'ah bi naw'in min al-'ibadat allati lam yushra' takhsisuha bi la naw'an wa la 'ainan. Apakah dia mendatangi tempat itu, kuburan itu atau pohon itu? Kan kisahnya ini pohon yang disuruh tebang oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Kan? Barakallahu fiik. Yang pohon itu dulunya ditempati oleh para sahabat berbaiat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baiat ridwan. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, id yubayyi'unaka tahtasyajarah. Barakallahu fiik. Ketika mereka berbaiat kepada engkau di bawah pohon, ya pohon inilah barakallahu fikum yang didatangi oleh orang-orang sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan salat padanya. Baik, tabarrukan mendapatkan keberkahan. Ya, khawatirnya dan ujung-ujungnya akan ke sana, menyembah pohon itu nantinya. Maka ketika tidak ada dalil yang menunjukkan tentang keutamaan tempat itu, yang sengaja dia datangi untuk sholat, dia datangi untuk berdoa di sisinya atau membaca Quran di sisinya, atau berzikir kepada Allah di sisi kuburan itu atau menyembelih di situ untuk Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan, bihaitu ya khusutil kal buqah, di mana dia mengkhususkan tanah itu dengan berbagai macam ibadah, allati lam yushra takhsisuha bih, yang tidak ada syariat pengkhususannya. Jadi apa bedanya dengan kuburan-kuburan yang lain? Kenapa kuburan ini dimaksud? Kenapa bukan tempat-tempat yang lain? Kenapa tempat ini? Adakah dalil yang menunjukkan tentang keistimewaannya? Kalau tidak ada, maka jangan. La naw'an wa la 'aina. Tidak jenis dan juga tidak zatnya tempat itu. Illa anna dhalika qad yajuzu bi hukmil ittifaq. Ya, mungkin boleh jadi kita katakan boleh itu karena kebetulan saja. Pas kebetulan Anda di situ dan tidak ada tempat yang lain mungkin. Relatif lali kasih dua pihak. Jadi Anda lewat di suatu tempat waktu solat masuk. Anda solat di mana? Di bawah pohon itu. Bukan karena pohon itu memiliki istimewaan di antara pohon-pohon yang lain. Paham barakallahu fikum? Anda berada di suatu tempat. Kebetulan Anda berada di situ. Di situ Anda mengatakan, ah, di sini selapin dia agak rata di sini. Boleh Jo, orang solat sini Jo, ya kan? Itu karena kebetulan Anda, bukan ada sesuatu di situ yang istimewa dari tempat yang lainnya. Selama itu tidak ada pengkhususan, maka jangan pernah Anda mengkhususkan. Barakallahu fikum. Ini ittifaqan. Barakallahu fikum. Lali kasdituai biha. Bukan sengaja-sengaja doa di tempat itu. Paman yazuruha wa yusallimu alaiha wa yasallallahu al-afiyata lahu walil mauta kama ja'at sunnah bihi. Lalikas di dua biha. Bukan sengaja-sengaja berdoa di sisi kuburan itu. Kama niya zuruha wa yusallimu alaiha. Sama seperti orang berziarah kubur dan memberi salam kepada orang-orang yang ada di kuburan. Wa yasallallahu al-afiyata lahu walil mauta. Dan berdoa kepada Allah untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. barakallahu fikum, dan untuk mereka juga yang masih hidup. Kama ja'atis sunnatu bihi, sebagaimana telah datang sunnah tentang ini. Wa matahari du'a indaha, adapun sengaja-sengaja memilih berdoa di sisi kuburan tertentu. Bihaitu yastasyiru anna du'a hunaka ajwabu minhu fi ghairihi, di mana dia rasa bahwa doa di sisi kuburan itu lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang berdoa di tempat-tempat yang lain. Fahadha wal manhiu anhu. Maka inilah yang dilarang. Inilah yang dikatakan bid'ah. Barakallahu fiik. Nah, kapan dia sudah berdoa kepada wali itu, maka itulah syirkun akbar. Barakallahu fiik. Dia menyembelih untuk wali itu. Dia bernadar untuk wali itu. Dia istighatha kepada wali itu. Dia minta kepada wali itu. Maka hadza syirkun akbar. Barakallahu fiik. Karena ziarah dibagi menjadi tiga. Ziarah kubur, ziarah syar'iyah, sunniyah. Dia datang dengan adab. Barakallahu fiik. Karena ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mendoakan, beri salam, assalamualaikum ya ahli diyar minal muslimin, wa inna insyaallah bikullahikum, nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Baik, kemudian mendatangi kuburan orang tuanya dan mendoakannya secara khusus. Setelah itu balik ulang mendoakan agar supaya orang tuanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu balik ulang barakallahu fiik. Ayat kedua, ayat yang dilarang ini, baik, merupakan perkara bid'ah yang dilarang berdoa di sisi kuburan wali tertentu atau tempat-tempat tertentu. Harapannya doa mereka terkabulkan, lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka berdoanya di sisi kuburan. Kalau yang ketiga itu sudah merupakan syirkun akbar. Barakallahu fiik. Apa-apa, ya, apa-apa. Berdoa kepada Allah. Sama seperti kalau kita menyolati mereka, ketika kita tidak sempat menyolatinya, barakallahu fikum, dengan posisi nampak, barakallahu fikum, artinya kita harus menyolatinya dengan salat gaib, misalnya. Karena salat di kuburan termasuk salat gaib, karena kita tidak melihat si jenazah. Kita terlambat misalnya, sementara kita pengen untuk menyolatinya. Kita sebagai anaknya mungkin karena kita tempatnya jauh, tidak mungkin juga kita mengatakan, tunggu pak kita. Kita semua datang ini, kita semua di bandara ini. Oh jangan. Ini bukan perkara yang bagus. Kita diperintahkan untuk menyegerakan penyelenggaraan jenazah itu. Barakallahu fiik. Ilahnya karena ketika orang itu baik, maka kebaikan yang segera engkau pertemukan dengannya. Dan kalau orang itu jelek, maka kejelekan yang kalian segerakan untuk kalian letakkan dan jauhkan dari pundak-pundak kalian. Itu ilahnya. Nah, kalau dia mengatakan, oh tunggu pak kita masih mau dilihat tapi apa masih on delay lagi 3 jam. Kenapa mau kubur lagi ini dia? Barakallahu fiik. Akhirnya apa? Nanti besoknya mau atau nanti kelar dikuburkan adzan maghrib. Barakallahu fiik. Padahal semestinya segera. Barakallahu fiik. Bilang juga sana, urus juga papa. Insyaallah kalau kita ditakdirkan masih berjumpa dengan beliau, alhamdulillah. Kalau enggak ya qadarullah wa ma syaa. Tetap dia datang. Ternyata ayahnya sudah dikubur. Silakan doa. Silakan salat di kuburannya, salat jenazah. Barakallahu fiik. Baik, kita akan sampai sini berkelab. Subhanallah, biar menikmati. Lantas terima kasih.